Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan ucapan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan itu semua, mudah-mudahan Allah memberikan limpahan rahmatnya sehingga kita dapat menikmati nikmat yang Allah ataupun karunia yang Allah berikan kepada kita, dan menjauhi segala larangannya sehingga kita mampu melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulnya sekaligus. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita telah sampai kepada ayat 69, yaitu dalam surah Al-Isra. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am amintum an yu'idakum fihi taratan ukhra fayursila 'alaykum qasifan minar rih fayughriqakum bima kafartum ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا. Artinya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, atau apakah kalian merasa aman dari dikembalikan Allah Subhanahu wa ta'ala kalian ke laut sekali lagi, lalu dia meniupkan atas kalian angin topan dan ditenggelamkan Allah kalian disebabkan kekafiran kalian, dan kalian tidak akan mendapat seorang penolong pun dalam hal ini terhadap siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini, maksud dari firman Allah ini, yaitu jika Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kalian atau orang-orang yang kufur tidak mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bahwasanya Allah akan menyelamatkan semua dari bahaya lautan, maka tidak ada tempat untuk merasa aman di daratan ataupun di lautan. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah maha kuasa untuk mengirim bencana di daratan atau di lautan. Jika demikian halnya, apakah kalian masih merasa aman ketika berada di dalam daratan? Ini adalah pemikiran. Pemikiran ketika orang melihat musibah di lautan, tidak ada tempat untuk berlari karena sekelilingnya adalah laut, mungkin akan dimakan oleh ikan-ikan seperti ikan paus atau seperti ikan hiu dan yang lainnya. Tapi ketika di daratan, orang melihat bagaimana musibah di daratan itu, yaitu mungkin dapat berlari ataupun sebagainya, tapi semuanya itu adalah pandangan yang kosong. Kenapa? Karena kita melihat gempa bumi yang digerakkan oleh Allah, musibah datang banjir digerakkan oleh Allah, baik berada di lautan ataupun di daratan, itu tidak bisa dielakkan lagi. Kenapa? Karena yang membuat musibah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, akan aku kirim lagi. Apa yang dikirim? Angin yang sangat kencang, bahkan dapat menenggelamkan mereka disebab oleh kekufuran mereka. Siapa lagi kira-kira yang mereka ingin jadikan juru penyelamat kalau tidak Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, marilah kita betul-betul mengikhlaskan diri kita, memasrahkan semuanya itu adalah atas kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat 69 terakhir itu, summa la tajidu lakum 'alaina bihi tabi'a. Artinya tidak akan lari kalian dari siksaanku, kata Allah. Maka di sini memakai bahasa 'alaina. Tentunya ini malaikat-malaikat yang sudah diperintahkan Allah akan selalu melaksanakan tugasnya. Sebagaimana yang kita mengetahui bahwanya mengatakan penjaga api neraka itu malaikatnya seram-seram. Itu sesuai dengan tugasnya dan sesuai dengan isi dalam api neraka tersebut. Tidak halnya dengan penjaga surga yang begitu indahnya, karena keindahan itu melambangkan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Begitulah Allah jadikan perintah-perintah tersebut. Yang menjadi hal yang paling naib di dalam diri kita, yaitu setiap ada musibah selalu orang ingin berandai-andai. Ayyu'idakum fihi taratan ukhra. Bagaimana kalau seandainya terulat tidak terjadi di misalnya di laut, bisa terjadi di daratan, apakah kamu juga akan merasakan aman? Maka kata Allah dalam kata kuncinya di sini, menutup kunci tersebut, tetap kamu tidak akan merasa aman. Bahkan bisa jadi Allah tenggelamkan disebabkan oleh kekufuran kamu yang sangat-sangat dalam, tidak mungkin akan lepas lagi dari kekufuran. Nah, mungkin akan dijelaskan lebih lanjut lagi kepada Ustadz Ardiansyah. Iya, terima kasih Ustadz Fajrul. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini semakin menegaskan betapa Allah Subhanahu wa taala sebenarnya telah mempersiapkan azab yang begitu sangat menakutkan, azab yang begitu sangat menghinakan dan pedih di dunia ini bagi mereka yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka yang menjadi hamba bagi syaitan, bagi yang mereka mengikuti langkah-langkah syaitan dan iblis. Namun tentunya kembali seperti pembahasan kita beberapa waktu yang lalu, betapa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala akhirkan semuanya itu sampai hari kiamat. Dan apa yang menimpa kita di dunia ini sebenarnya hanyalah sebatas panjar, hanyalah sebagai ibaratnya uang muka, tidak ada apa-apanya. Ya. Oleh karena itulah, ya, hal ini harus segera kita sadari bahwa dunia ini tidaklah abadi bagi diri kita. Bukan ini yang menjadi tujuan kita. Ada kehidupan di alam barzakh dan kehidupan di alam akhirah yang tiada terkira dan tiada dapat kita membayangkan bagaimana kehidupan nanti di sana. Ya. Tentu kita mengetahui bagaimana kisah Nuh dengan kaumnya dan bagaimana kisah Nabi Saleh dengan kaumnya. Ya. Dan dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Kalau kaum Nuh, mereka menghina dan mencaci maki Nuh, ya, dianggap orang yang gila karena membuat sampan di atas bukit. Karena seharusnya lazimnya orang membuat sampan di pinggir pantai agar mudah melayarkannya. Tapi Nuh ketika mengingatkan kepada kaumnya, jangan kamu kufur karena azab Allah akan segera datang, mereka malah mentertawai Nabi Nuh. Ya, kemudian Allah menurunkan hujan yang tiada henti sehingga terjadilah banjir bandang yang begitu luar biasa. Dan di dalam kisah itu kita ketahui anak Nabi Nuh Kan'an bahkan tidak beriman dan kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak mengikuti ajaran ayahnya Nabi Nuh alaihi salam. Nah, begitu juga Nabi Saleh yang hidup di Madain Saleh yang sekarang berada di Saudi Arabia, berbatasan dengan Jordania. Kita juga mengetahui kisah itu. Nabi Saleh dihina, ditantang agar menunjukkan kehebatannya kalau dia benar-benar nabi. Maka Allah mengirimkan dan memberikan suatu mukjizat yang sungguh luar biasa bagi Nabi Saleh, yaitu keluarnya unta dari onggokan batu yang begitu besar. Karena kita ketahui Madain Saleh ini terdiri dari bukit-bukit cadas yang mereka buat bukit itu sebagai rumah mereka. Maka dari batu cadas itu keluarlah unta yang hidup. Ya, unta itu pula memberi mereka susu setiap pagi. Dan setiap rumah tangga itu dapat memeras susunya sesuai dengan keinginan mereka. Ya, dan susunya tidak pernah habis. Begitulah setiap hari terus menerus. Tapi ternyata kedengkian masih menyelimuti jiwa daripada kampung tersebut, ya, sehingga sebahagian daripada pemuka masyarakat Madain Saleh itu bersepakat untuk membunuh unta itu. Fa'aqaruha. Apa yang terjadi? Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. maka Allah hancurkan kampung itu dengan angin topan, dengan gempa yang begitu hebat. Ya, kalau kita lihat, dan alhamdulillah saya sudah sampai ke sana, dilihat rumah-rumah itu terbelah, ya, padahal terbuat dari batu cadas, karena orang-orang di Madain Saleh ketika itu membangun rumah-rumah mereka di perbukitan, dan rumahnya cantik-cantik, mereka ukir batu itu, jadi bisa kita, bukit itu, bukit batu itu mereka ukir, bahkan ada tempat pertemuannya yang sampai hari ini masih dapat kita lihat. Jadi kita bisa bayangkan betapa hebat dan kuatnya, dan dapat juga kita bayangkan betapa canggihnya alat yang mereka pergunakan pada masa itu. Semuanya dihancurkan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena mereka mendurhakai nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Wallahu alam, itu mungkin dari saya tambah. Iya. Yang disampaikan Ustaz Ardiansah itu tadi adalah sejarah yang begitu mengukir pada kaum Ad dan Samud, juga sudah dimulai batu-batu pegunungan itu mereka pahat, mereka ukir, mereka jadikan tempat huni rumah mereka keluarga demi keluarga. Tapi begitulah, begitu mereka lebih melengket dalam kehidupan materi sehingga mereka merasakan aman, maka mereka tidak pernah merasakan mereka itu akan dalam kesusahan. Ternyata kekuatan Allah itu lebih dahsyat daripada batu-batu pegunungan tersebut. Maka kalau kita lihat dari firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan lau anzalna ala jabal, lau anzalna Al-Qur'an ala jabalin ra'aitahu khasi'an mutasaddi'a. Tidak sanggup Al-Qur'an itu untuk menerima Al-Qur'an pada ketika itu sehingga menjadi terbelah dua sebagaimana gunung terbelah dua gunung tersebut, artinya memang betul-betul terbelah sebabkan karena tidak mampunya gunung itu menerima. Begitulah cahaya Allah Subhanahu wa taala, apalah yang dapat menghancurkan, yang dapat membelah gunung tersebut, apalagi pada masa-masa kaum Ad wan Samud itu, dan mereka dapat mengukir dan masih terlihat di negeri Syam atau negeri negara Suria, yang mana pada masih ada peninggalan-peninggalan sejarah yang membuktikan bahwasanya apa saja akan merasakan hancur. Maka kita tidak boleh dalam pertemuan ini, intinya adalah jangan kita selalu merasakan aman. Kita harus tidak selalu merasakan aman. Untuk itulah banyaklah kita berzikir kepada Allah, bermunajat. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari mara bahaya sehingga kita menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.